Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, namanya seorang muslim adalah seseorang yang kaum muslimin terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Dan yang dikatakan dan yang namanya seorang yang muhajir adalah yang menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang darinya. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslimun rahimahullahu ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmi. Faedah yang pertama adalah kalimat muslim memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-mustaslimu lighairihi. Makna yang pertama adalah dia mempersembahkan dan menghinakan dirinya kepada zat Rabbul Alamin. Salam. Dan makna yang berikutnya, makna muslim adalah dimutlakan dengan makna usul yang lima. Usul yang lima yang kita mengenalnya madrasah-madrasah. Nah, usul yang lima yang kita kenal dengan nama rukun Islam. Nah, dan kemudian makna Islam atau muslim, Makna yang ketiga adalah selamat. Bahwasanya orang yang masuk Islam adalah masuk dalam keselamatan. Dan juga maknanya dia manusia merasa aman dari kejelekannya. Manusia merasa aman dari kejelekannya. Dengan bentuk dia tidak mengganggu manusia dan tidak membuat suatu makar dari makar-makar kejelekan dan kerusakan. Dan makna yang terakhir ini dalilnya sebagaimana yang kita baca hari ini, yaitu al-muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut, pentingnya menjaga lisan. Dan lisan merupakan bagian dari tubuh manusia yang paling sangat berbahaya. Lisan merupakan bagian dari tubuh manusia yang paling sangat berbahaya. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis, "Idza asbaha al-insanu kullu 'udwin yashtaki 'ala al-lisani fa yaquluna lahu innama nahnu biki idza istaqamta istaqamna wa idza istawajadta wajadna." Dengan dalil bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuh tersebut, anggota tubuh manusia itu menghujat lisan, berkeluh kesah kepada lisan. Dengan semua anggota tubuh tersebut berkata kepadanya, "Hanyalah kami tergantung dengan dirimu, hanyalah kami tergantung denganmu wahai lisan. Kalau kamu lurus istiqamah, maka kami pun akan istiqamah. Namun jika kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok." Menunjukkan bahwasannya yang menjadikan seseorang dari ujung kepala dan ujung sampai ujung kakinya bisa lurus dan istiqamah, mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah, tergantung dari apa yang terucap dan keluar dari lisannya. Maka begitu pula seseorang bisa tersimpangkan, tersesat dari jalan Allah, dan keluar dari keistiqoman kepada Allah dan ketaatan kepada Allah tergantung dari apa yang keluar dari lisannya. Kenapa demikian? Karena lisan merupakan pengungkap dari apa yang disembunyikan di dalam hati. Karena lisan merupakan wasilah yang paling cepat di dalam mengungkapkan apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya, apa yang dia simpan di dalam hatinya. Jadi kalau kita melihat dari lisan seseorang, perkataan untuk tidak taat kepada Allah atau anggota tubuhnya tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah itu merupakan isi dan buah hati yang ada di dalam dadanya. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kita melihat ada seseorang yang mau taat dan patuh, baik lisan dan anggota tubuhnya, di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam mematuhi aturan Allah, di dalam melaksanakan apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu pun adalah bersumber dari keaziman, dari sifat tekad yang ada di dalam hatinya, merupakan buah dan semangat yang ada di dalam dirinya atau dalam hatinya yang tersimpan di dadanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin yang sejati adalah siapa yang bisa menjaga lisan dan anggota tubuhnya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut, amalan seseorang dicatat setiap apa yang dia lakukan ataupun katakan, di setiap saat dan waktu. Bahwa seluruh apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang, maka semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba." Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tersebut, maka kami akan mencatatnya di dalam kitab. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia yang mengetahui apa yang kalian lakukan. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين كتاب الله dalam ayat yang lain. Sesungguhnya kami adalah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami mencatat seluruh apa yang mereka lakukan, seluruh apa yang mereka katakan, dan semua yang mereka katakan dan tulis yang mereka perbuat tersebut kami simpan, kata Allah, di dalam kitab yang sangat jelas, yaitu catatan amalan mereka. Catatan amalan mereka sebagaimana dalam surat Yasin. Maka seluruh apa yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya dan menjaga tangannya. Menjaga lisan dengan bentuk tidak menyebut tentang kaum muslimin kecuali apa yang berupa kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata kebaikan ataukah dia diam. Maka bagi seorang muslim yang sejati, maka jangan dia berkata kecuali kebaikan. Yang mana kebaikan ini bermakna luas, yaitu dengan dia tidak menyebut saudaranya kecuali kebaikan, atau dia menyebut saudaranya tentang kejelekannya tapi tujuan untuk dinasihati, tujuan untuk diingatkan, tujuan untuk diperbaiki. Nah, maka ini termasuk berkata dengan kebaikan. Sebagaimana yang kita tahu bersama tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam di banyak hadis beliau, kalau berkata tentang saudaranya, berkata tentang saudara yang berupa kebaikan, ini sudah mafhum, semua orang sepakat. Namun berkata tentang saudaranya dari kejelekannya tujuan untuk memperbaiki, ini belum semua orang tentu bisa memahaminya. Namun dengan kita menyebutkan kisah dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwasanya termasuk mengatakan kebaikan adalah menyebutkan kejelekan saudaranya dengan tujuan untuk diperbaiki dan dinasihati serta diingatkan sehingga dia berhenti dan tidak mengulanginya dari perbuatan tersebut. Sangat banyak dalil dan hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejelekan fulan dan fulan, seseorang dan seseorang, namun itu bukan suatu kejelekan, bukan suatu perbuatan buruk, namun suatu kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabatnya tentang perbuatan Dzul Khuwaisarah, yang mana Dzul Khuwaisarah mencela atau merendahkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ingin membagi ghanimah, yang mana Dhul Khuwaisarah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu karena kamu tidak berbuat adil ketika membagi ghanimah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa illam adil faman ladhi ya'dil, jika aku tidak berbuat adil, maka siapakah yang bisa berbuat adil lagi? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, akan keluar dari tulang punggung, tulang sumbih orang ini, keturunan kaum yang mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin dan merendahkan pemerintah kaum muslimin. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kejelekan manusia tersebut, fulan bin fulan tersebut, dan ini bukan suatu kejelekan, karena tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan suatu kejelekan, dan Rasulullah SAW tidak mungkin berbuat suatu kemaksiatan, karena beliau suatu sosok yang Allah menjaga dari perbuatan kejelekan, kemaksiatan, dan perbuatan hina dan dina. Dalam kisah yang lain Rasulullah SAW menyebutkan dan diriwayatkan tadi hadis riwayat Bukhari, dan juga ini hadis yang berikutnya hadis riwayat Bukhari, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, tentang nasihat beliau kepada sahabatnya untuk jangan seperti fulan, jangan kamu mengikuti seperti fulan, jangan kamu keberadaanmu seperti fulan yang dulunya dia itu senantiasa melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, kemudian dia meninggalkannya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan kejelekan orang lain, sahabatnya tersebut, namun bukan menyebutkan kejelekannya tersebut untuk suatu kejelekan, namun untuk suatu kebaikan, supaya sahabat yang lain, sahabat beliau yang lain tidak seperti dia, sehingga sahabat yang dinasihati tersebut menasihati saudaranya, kenapa dia meninggalkan lagi? Naam, salat tahajud, dan kiaskan yang berikutnya, kiaskan yang lainnya. Misalnya kalau kita melihat ada seseorang yang dulunya sering ta'lim misalnya, sering melakukan ibadah misalnya, kemudian dia tinggalkan, maka jangan kita seperti dia. Dulunya dia begini dalam ketaatan, sekarang tidak. Nah, dalilnya itu tadi kisahnya, ya Abdullah, la takun misla bulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai fulan, ya wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Dulunya dia melaksanakan qiyamul lail, sekarang dia meninggalkannya. Kiaskan seterusnya. Apapun perkara mustahab saja Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencelanya, ketika seseorang sudah menjadi kebiasaannya di dalam melaksanakannya, kemudian dia meninggalkan, dia meremehkannya, maka ini suatu hal yang tentu perlu dicela dan diingatkan manusia untuk tidak seperti dia. Nah, dan kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk menasihatinya. Kemudian yang contoh yang lain pula, tentang ada seorang sahabat wanita yang ingin dinikahi oleh dua orang lelaki. Maksudnya salah dua orang ini ingin melamarnya. Yang pertama, dia tidak belum memberi jawaban. Ketika belum memberi jawaban, masuk lagi sahabat yang lain ingin melamarnya. Maka wanita ini bingung, dari dua lelaki itu yang mana dia mau memilihnya atau menerima lamarannya. Maka beliau radhiyallahu taala anha datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanyakan sekaligus meminta pertimbangan dan pilihan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tidak mungkin salah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu shadidul quwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah sahabat kalian itu tersesat dan mengikuti hawa nafsu, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya kecuali hanyalah perkataannya dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang mengajari dia, beliau tersebut adalah syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dialah Jibril alaihi salam. Maka wanita sahabat radhiyallahu taala anha tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan sekaligus solusi dan pilihan beliau. Maka Rasul mengatakan, adapun fulan min fulan, dia itu wataknya suka memukul. Tidak lepas tongkatnya itu, tidak pernah lepas dari tangannya. Maksudnya orangnya suka memukul. Adapun fulan min fulan, dia tidak bisa mencukupi dirimu karena dia suara yang fakir. Untuk dirinya sendiri saya tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Maka nikahilah kamu fulan min fulan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, namun menyebutkan keadaan yang sebaliknya dari seorang tersebut yang kurang pantas, namun bukan suatu kejelekan, tapi di sana adalah kebaikan. Karena wanita, kalau wanita tersebut tidak disebutkan keberadaan orang tersebut, boleh jadi dia akan merasakan sesuatu yang tidak harmonis. Anak dan seterusnya. Karena wanita dinikahi butuh terhadap bimbingan, bukan kezaliman. Wanita dinikahi butuh untuk diberi, dinafkahi, bukan untuk ditelantarkan. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan, kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka seorang muslim yang sejati, dia harus menjaga lisannya dari kaum muslimin. Tidak menyebutkan kaum muslimin kecuali kebaikan. Wala yasubbu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala yasubbu wala yaghtab wala yanam wala yahrush bainan nas. Maka jangan dia mencela, menghina, mengumpat. Enak. Jangan mencela saudaranya. Apalagi mengatakan iblis. Na'udzubillah. Ini bukan muslim sejati. Salam. Mencela saja tidak boleh, apalagi. Nah, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu perbuatan kefasikan. Bagaimana kalau sudah tak? Baik. Yusuf Kordowi saja yang luar biasa sesatnya begitu. Tidak tahu ada enggak ulama yang mengatakan dia iblis. Bantu kan? Padahal perkataannya itu mengerikan lah Yusuf Kordowi. Karena dia ungkapan itu di koran, majalah, dunia. Sampai-sampai saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya tidak mengingkari orang yang mengkufuri dia. Kamu luar biasa. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan iblis. Ya salam. Siapa yang suka Nabi? Tapi kalau antum pernah dengar ya ulama yang mengatakan suka Nabi iblis, iblisnya Mesir, pernah dengar? Kalau iblisnya Yaman pernah dengar? Belum pernah ya? Wah, terlambat informasi berarti antum. Baik. Makanya jangan mencela. Ikhwan, kita semakin yakin. Nah, inilah buah dari kejelekan menghasilkan kejelekan. Iya kan? Tapi insya Allah tidak berpengaruh itu, insya Allah. Bahkan kembali pada mereka sendiri. Baik, dan jangan dia menghibahi. Dan jangan dia berbuat namimah. Enggak apa-apa, biar. Enggak apa-apa itu? Kalau saya enggak apa-apa. Ya sudah. Baik, dan jangan dia namimah. Mengadu domba. Dan jangan dia berbuat tahrish. Sama manusia. Tahrish itu memecah belah, menimbulkan permusuhan sama kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Ubayd al-Jabir sudah terkumpul sudah ini. Mencela, menghibah, namimah, membuat tahrish. Nah, gimana mengatakan saya iblisnya Yaman? Ya, innalillah. Eh, kan tidak ada deringnya itu. Kalau begitu ganti HP. Baik. Ya kan. Nanti salah kita dapat informasi. Bahkan dari seluruh masyayikh itu yang menyambut dakwanya adalah dakwah Syekh Yahya bin Abdullah. Baik. Maka seorang muslim harus dia menjaga dirinya. Idza sami'a su'a hafdha lisanihi. Hafdha lisanahu. Apabila dia mendengar kejelekan, dia jaga lisannya. Walaysa kama yaf'alu ba'dun nas wal ya'dhu billah. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia wal ya'dhu billah. Apabila idza sami'a su'a fi akhihi al muslim tara biha farhan. Apabila dia mendengar kejelekan dari saudaranya muslim, tara biha fahad, dia terbang dengan penuh kebahagiaan. Nah, begitu. Wa tara bihi fil bilad nashran wa ida'atan, maka dia terbang di negeri tersebut dengan menyebarkan kabar jelek tersebut. Fa in hadza laysa bi muslim, maka yang sesungguhnya adalah bukan perbuatan muslim. Ya Allah Akbar. Makanya itu sedulisannya. Seperti kalimat apa itu ya? Haddad. Habis mereka suar kelas begitu. Padahal ketika dibalik diajak diskusi itu tidak berani. Walhasil ya ikhwan, orang kalau kata saya Muhammad bin Muhammad bin Jamal ketika membantah Ubayd al-Jabri, ini menunjukkan bahwa tidak ada sifat wara. Dan juga Syekh Muhammad al-Hakim. Nah, bisa dengar kasetnya tersebut. Sudah dibantah tadi, lihat di alulum. Tidak tahu kalau teman-teman menerjemahkannya. Biarkan darul ilmi dan yang lainnya. Biasanya itu anu, Islam itu mulia yang menerjemahkan blog.blogspot.com. Islam itu mulia. Baik. Kemudian bentuk mas muslim kaum muslimin selamat dari tangannya. Fala ya'tali alaihim bid-darb aw al-juhh aw akhdh al-mal aw ma syabaha dhalika. Jika dia, ini coba lihat, perhatikan bagaimana perkataan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mendengar kejelekan pada saudaranya, menjaga lisannya. Lalu kita mendengar ada perbuatan kejelekan menuduh saudaranya mengatakan iblis. Nah, kita jaga lisan kita. Untuk dia mengatakan pada saudara kita iblis. Karena ini kejelekan pada dia, bukan pada orang yang dituduh. Ya tak? Faham ya, akhwan. Luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul saja tadi katakan iblis sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal biang keroknya munafik. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh sahabat. Pokoknya kalau mau dibantai ini luar biasa ini. Kalau mau ngomong semua para ulama yang bersama dengan saya ya hafizahullah. Anda sembarang loh orang bersama saya itu. Coba dulu lihat saya Muhammad bin Nizam. Kembali ke Ibn Syekh Abdul Aziz Al-Burai. Lagi apa ya, terlalu kasar kita bilang lengser. Langsung ikhwan-ikhwan itu pergi dari majelisnya. Ya, karena tahu kan di Yaman itu orang terbiasa dengan ilmiah. Bukan terbiasa dengan taklid dan sosok. Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Burai tua, lebih tua dari saya ya, sedikit. Nah, saya Muhammad bin Nizam muda, lebih tua saya. Nah, tapi coba lihat. Nah, sampai tidak bisa untuk datang Indonesia karena markis jumlah banyak. Yang paling banyak di sana orang-orang Aljazair dari Guraba maksudnya. Kalau orang Yaman banyak. Karena sosok beliau. Nah, ya. Orang yang mau datang ini insya Allah. Masya Allah. Dan main-main itu. Itu Al-Quran, Sunnah, Hadis dan bait syair. Tidak lepas dari lisannya bait syair. Yang repot nanti kalau kita menerjemahkan ini lah. Kalau Al-Quran, Sunnah, insya Allah. Nah, kalau bait syair itu repot. Nah. Tapi tidak. Ikhwan, Allah musta'an. Baik. Mengerikan dia, mengerikan. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh kaum muslimin, sahabat. Nah. Baik. Nah, muslim yang sejati adalah yang selamat dari tangannya. Maka jangan mereka memukulnya. atau melukai kaum muslimin atau mengambil harta kaum muslimin atau semisalnya. Maka dia menahan tangannya, jangan dia mengambil harta, jangan dia melayangkan tangannya tersebut kecuali apa yang berhak untuk secara syar'i. Nah, sini. Maka jangan dia tahan tangannya. Jangan dia mengambil kecuali apa yang berhak secara syar'i. Dan jangan dia mendzalimi seseorang pun. Maka apabila terkumpul pada seseorang keselamatan manusia dari tangan dan lisannya, maka dia seorang muslim yang sejati. Saya mau tanya antum, bahwasanya pernah nggak saya ya berbicara melebihi dari apa yang disebutkan pada Ubaid al-Jabiri? Nah, saya pernah mengatakan rekam saja apa-apa. Buta matanya, buta hatinya. Saya ayah mengatakan begitu karena yang perkataan empat itu hari. Apa itu ya kan? Menyuruh presiden untuk keluarkan saya ayah. Guroba tinggalkan, keluar dari Danmat. Orang yang mau masuk jangan. Kabilah usir saya ayah. Coba antum lihat ini. Nah, ini perkataan bagaimana? Sekarang tambah lagi sekarang. Benar itu perkataan beliau, hafizallah. Dan itu dikatakan Syekh Muhammad bin Jamal, Syekh Muhammad al-Hakam ketika membantah, baru dua orang yang membantah. Ubaid al-Jabiri buta mata yang buta hati karena ta'assub sama fitnah adil. Luar biasa, sampai mengatakan iblis. Luar biasa itu. Nggak tahu kalau sahab net Nerafal Ambiya cek nanti. Berani enggak orang tampilkan itu? Saya tidak menduga kalau mereka berani mengungkapkan itu. Katakan iblis Yaman. Muncul nanti komentar banyak. Coba. Habis. Karena kan mereka mengatakan, bagaimana Sindani? Bagaimana Rafidah? Kenapa dia katakan iblis Yaman? Iya kan? Akan banyak komen. Coba lihat kalau berani mereka tampilkan. Kecuali kalau mereka bonek. Nah, kalau bonek ya begitu. Berbuat dulu baru berpikir. Rafidah jahatnya luar biasa begitulah. Pernah gak para ulama mengatakan iblis di Yaman? Pernah hasilnya ya khawat. Nah. Bagaimana dengan orang mukmin? Subhanallah. Maka insyaallah la yadurru illa nafsahu wa la yadurru asyikh wa da'watahu wa tullab wal masyikh fil Yaman. Subhanallah. Allah Akbar. Tapi faedah yang berikutnya bisa diambil dari hal tersebut. Wa 'alima min hadha alladzi anna man lam yaslam an-nasu min lisani wa yadi falaysa muslim. Biar diketahui dari hadis tersebut bahwasanya barang siapa yang manusia tidak selamat dari lisan dan tangannya, bukanlah seorang muslim yang sejati. Nah. Bagaimana kalau hal itu manusia tidak selamat darinya, dia mengungkapkan di majelis? Nah, ta'limnya, isinya mencaci, memaki, mengatakan fulan dan fulan tidak selesai. Nah, masyaallah bukan. Faman kana laysa lahu hammun illa qil wa qal fi ibadillah wa akul luhumihim wa aradihim fa hadha laysa bimuslim. Maka barang siapa yang dia tidak memiliki ham, semangat yang tinggi kecuali qil wa qal fi ibadillah, berkata qil wa qal dalam hamba-hamba Allah, memakan daging-daging dan kehormatan mereka, maka ini bukan seorang muslim yang sejati. Kalau kita lihat ini mirip dengan Hasarosid ini. Kilo akol, katanya-katanya terus. Tidak pernah kiamat, tidak pernah kini. Seakan-akan dia seperti Allama. Eleme, eleme, bukan Allama, eleme. Alaam majelisnya Allah musta'an, semua disikat, memakan harta dan daging-daging dan kehormatan kaum muslimin. Fa laisa bi muslim, maka ini bukan muslim sejati. Alaam. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena disebutkan oleh ahli ilmi yang kita pernah baca, kalau orang sudah masuk dalam masalah jar wa ta'dil dan dia tidak mumpuni dalam permasalahannya, akan banyak ketimpangan dalam kehidupan sehari-harinya. Maksudnya kehidupan sehari-harinya dalam ibadah, akhlak, muamalah dan lisannya. Baik. Kalau dia tidak masuk, dia tidak memiliki kemapanan dalam jar wa ta'dil, akan kelihatan dalam masalah kehidupan sehari-harinya. Beda. Dan ini wakil Allah. Ketika kita belajar kiamat, mendengar bahwa begitu, yang pertama kali saya mengingat hal itu, saya teringat Ja'far bin Thalib. Nah, yang tidak perlu kita buka lagi. Kalau antum tahu sesuatu hal tersebut, akan kita dapatkan kekokohan pada dirinya. Mahfudat wa ma'lumat, ilmu yang dia lakukan semakin kokoh, ibadah dan muamalah, dan orang akan mencintai dan datang belajar kepadanya. Waktu itu, nah, entah sekarang, besok atau setelah meninggalnya. Kita beri contoh permasalahan ini. Contoh besar Rasulullah SAW. Contoh besar Rasulullah SAW. Belum berbicara tentang bagaimana berhal dan seterusnya keserikan. Banyak yang menjauhi beliau. Namun orang semakin mencintai beliau, apalagi sampai beliau setelah meninggal. Nah, kemudian lihat dakwah Syekh Mukbir rahimahullah atau Syekh Muhammad al-Wahhab sebelumnya. Atau sebelumnya Syekhul Islam, atau sebelumnya Imam Ahmad. Ketika di zaman al-Mihna, zaman khalqul Quran, ya ikut beliau sedikit. Karena fitnah luar biasa lawan pemerintah, tapi beliau tidak melawan pemerintah. Orang menanti perkataan Al-Quran makhluk dari lisannya. Amna, kata istiqomah. Tapi Allah berikan kekuatan. Tetap mengatakan begini dan nasihati pemerintah dan mentahdir ulama-ulama yang demikian. Nah, Allah berikan pertolongan kepadanya. Dakwahnya kokoh di saat dia masih beliau hidup. Dan setelah beliau tentunya lebih lagi di negeri Baghdad. Rasul itu dakwah beliau setelah meninggalnya, masya Allah, orang menyanjung beliau, bahkan menggelar beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal di dalam penjara dan tidak yang mengikuti beliau kecuali sedikit. Namun mulia dakwah beliau, mulia ibadah beliau. Sampai-sampai Syekhul Islam mengatakan, apa yang mereka inginkan pada aku? Apa yang musuh-musuhku memusuhi aku? Apa yang mereka inginkan? Kalau mereka membunuh aku, aku mati syahid, insyaAllah. Kalau mereka berhasil memenjarakan aku, itu sebagai istirahat bagiku, sehingga aku bisa beribadah dan merojah. Dan apa? Dan apa yang perkataannya, Ikhwan? Hah? Apabila mereka mengusirku, maka itu sebagai apa namanya ini? Rekreasi bagiku. Cuma terlihat. Subhanallah, semua keadaan itu mereka beliau merasakan kenikmatan. Kalau beliau dibunuh, syahid, insyaAllah. Kalau mereka memenjarakan, aku bisa relax, istirahat dari itu. Sehingga aku bisa muamalah, beribadah dan merojah. Mudahkah? Kalau mereka mengusirku, aku bisa, itu adalah rekreasi bagiku. Subhanallah. Nah. Kita lihat dakwahnya Syekhul Islam. Ketika semua musuh-musuhnya dakwah itu sampai membuat makar kepada raja pada saat itu, penguasa, sampai beliau dipenjara, sampai mati dalam penjara. Padahal dulu raja tersebut, penguasa tersebut dengar perkataan Syekhul Islam, tapi karena makar dari para musuhnya, para duat, para dai, apa namanya, para ulama pada saat itu, ulama suhu, baik. Tapi apa beliau, sepeninggal beliau, mereka mempelajari kisah dan seterusnya, tahu. Dan harum sama Syekh Kul Islam sampingnya. Syekh Muhammad bin Wahab, teman-teman, diusir dari negeri beliau sendiri. Iya tak? Bagaimana beliau? Hah? Hah? Mengira apa ya kan? Al-Najd. Ayo. Biasanya apa? Hah? Al-Tamim. Baik. Beliau diusir dan negerinya. Perusahaannya tidak terima lagi sama. Berapa kali beliau mendapatkan hal tersebut? Nah, namun Allah beri pertolongan di akhir dakwah beliau sebelum meninggal dan sampai beliau meninggal sampai sekarang. Dan pertolongan Allah itu bukan ketika hidup saja atau semasa masih hidup. Boleh jadi di akhir menjelang ajalnya atau setelah meninggalnya. Dakwah saya mungkin kita langsung lancar, lancar-lancar saja. Dakwah saya mungkin antumnya bagaimana perjalanan dakwah ketika masih segar muda, luar biasa dakwah saya mungkin sampai di bom. Nah, mau di bom ketika lagi mau tahura semua lari, cari beliau. Nah, sampai-sampai saya mungkin mengatakan saya wasawi lari di pada saat itu ketika di bom. Begitu. Tanya. Ketika beliau meninggal berapa murid beliau? Cuma 700. Padahal itu dibandingkan negeri Yaman dan Syiah luar biasa. Tapi pertolongan Allah. Berapa lama beliau merintis dakwah? Dari sekitar tahun 80-an sampai beliau meninggal. Kurang lebih 20 tahun baru boleh meninggal. Nah, baru sekian. Tapi setelah itu dakwah beliau, subhanallah, pertolongan Allah. Enak. Begitu. Jadi dakwah ini Allah yang akan menolongnya, yang akan menjaganya. Nah, Allah akan memberkahi ketika hidup dan setelah hidup. Nah, kematian. Dia dakwah semuanya. Nah, dan 700 murid beliau ketika belum meninggal, sekarang masya Allah di mana menyebar semuanya. Alhasil ya ikhwan, ini sebagian kecil saja apa yang disebutkan sebagai contoh kemapanan dalam ilmu dan ibadah. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemapanan dalam ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Ilmu beliau kokoh dalam jarawat ta'dil dan yang lainnya, dan ibadah pun demikian. Sehingga Allah memberkahi ketika hidup dan setelahnya. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ilmu dan kokoh, ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah diusir di sini dari tempat lain. Syekh Muhammad rahimahullah pun demikian diusir. Pertama masjid itu 2 tahun diusir. Ketika tempat ada mat sekarang. Berapa kali masjid beliau itu? Setahun 2 tahun ada lagi masjid di sini, ada 3 mungkin. Tadi jadi masalah mengusir-usir itu tidak sama hal tersebut. Rasul SAW saja diusir dari negeri kelahiran beliau. Nah, keberkahan. Wala salih akhwan, itulah contoh. Contoh dari penyebutan itu adalah penyebutan bagaimana kalau orang mapan dan kokoh dalam ilmu dan amal, Allah akan memberkahinya. Allah akan memberkahinya. Tidak akan ada perubahan. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah kita pun demikian. Bagaimanapun cobaan, bagaimanapun umpatan, hinaan, jangan membuat kita goyah dari al-haq. Jika umpatan celaan itu adalah suatu perendahan bagi dirinya sendiri yang mengumpat. Nah, ya. Baik. Maka inilah. Maka barang siapa yang tidak ada semangatnya kecuali qil wa qal fi ibadillah, dalam kepada hamba-hamba Allah. Qil wa qal itu maksudnya pada hamba-hamba Allah itu menuduh pada hamba-hamba Allah yang tidak terbukti dan tidak jelas kebenarannya. Wa akulu luhumihim, dan memakan daging-daging mereka itu ghibah dan namimah. Wa aradihim, dan kehormatan-kehormatan mereka. Seperti saya mengatakan, la takumu da'watu nabi indonesiin, kata saya di awal yaum, tidak tegak dakwah kita itu dengan kedatangan orang Indonesia kepada kami dari awal dakwah ini. Begitu. Maksudnya ketika menasihati Luqman, jangan kalian tersibukkan dengan Luqman. Begitu. Luqman dulu di sini adalah minasak itu orang-orang yang tidak mempunyai himmah untuk belajar. Anak. Begitu. Baca itu yang sudah kita tampilkan situ. Maksudnya jangan tersibukkan dengan mereka. Lajar saya terus. Insyaallah dakwah kita itu, ya kita mengutip perkataan Syekh, dakwah kita itu tidak tegak dengan orang-orang nangah-nangah. Nah, dakwah kita tegak dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau datang atau tidak urusan mereka. Nah, begitu. Jangan tersibukkan, jangan bersedih. Untuk apa bersedih? Kita bersedih kalau kita tidak bisa membaca lagi Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa lagi meroja Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita sedih. Kalau kita sedih dengan mereka tetap tidak mau datang, urusan mereka, urusan. Nah, insya Allah kita turut memiliki ilmu yang kokoh dalam Al-Quran Sunnah, kita akan tahu mana al-haq dan mana al-batil. Maka ini, orang yang memakan harta daging dan kehormatan kaum muslimin, maka mereka bukan muslim yang sejati. Bukan sih maknanya kafir ya, saya salah, tapi muslim maksudnya bukan muslim yang sejati. Demikian pula maka dari kemangkana laisa lahu hammun illa itira'a lan-nasi bidharb wa akhdhil mal, Wakadzalik mimma yatalaqqu bil-lisan fa innahu laysa bimuslim. Demikian pula barang siapa yang tidak memiliki semangat yang tinggi kecuali mendzalimi manusia dengan memukul dan mengambil harta dan selainnya, maka dengan yang, apa-apa yang berkaitan dengan tangan, maka dia bukan muslim sejati. Ini begitu pula para preman itu. Ya kan? Preman-preman itu. Atau para pembajak, para perampok, para pencuri. Nah, maka bukan muslim sejati. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط. Demikianlah Rasul صلى الله عليه وسلم mengabarkan, dan bukanlah pengabaran Rasul صلى الله عليه وسلم sekedar untuk kita mengetahuinya saja. Nah, بل نعلم به ونعمل به. Bahkan tujuannya untuk kita mengetahui apa, mengilmui apa yang dikabarkan oleh Rasul dan mengamalkannya. Wa illa fa mal faidatu min kalamin la ya'mal la yu'mal bihi. Kalau bukan itu tujuannya, maka apa faedahnya dari suatu perkataan kalau tidak diamalkan? Apa faedahnya? Kita mendengar suatu perkataan dari Rasulullah SAW atau ahli ilmu kalau tidak diamalkan. Dari perkataan Al-Qur'an dan Sunnah kita mendengarnya kemudian kita tidak mengamalkan. Apa faedahnya terus? Idan kalau begitu kata Syekh, fahris in kunta turidul Islam haqqan. Ala ayyaslama an-nasu min lisanika wa yadika hatta takuna musliman haqqan. As'alullah yakfiyana wa yakfa anna wa yu'afiyana wa ya'fu anna innahu jawadun karim. Oleh karena itu semangatlah kamu jika kamu menginginkan Islam yang hakiki dengan bentuk manusia selamat dari lisanmu dan tanganmu. Nah, kita ingin apa namanya menjaga usaha tangan kita begitu, tapi tangan ini kita boleh untuk melayangkannya atau lisan ini boleh untuk mengungkapkannya jika di sana dibenarkan syariat. Ya, tadi sebelum jelaskan oleh Syekh, jangan kamu melayangkan tangan kecuali kepada yang dibenarkan syariat, syar'an, kata Syekh. Jangan kamu menggoyangkan lisan kecuali apa dibenarkan oleh syariat. Apa syariat seperti contohnya? Ya tadi. La yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Allah tidak menyukai berbicara terang-terangan berupa kejelekan kecuali yang terzalim. Nah. Baik. Tadi ya. Karena sendiri kabar sama teman termasuk, tapi ini perlu ditakut, termasuk perkataannya Ubaid al-Jabiri, murid-muridnya syaitan dia. Tapi ini yang saya masih cari. Kan saya dikabar sama teman-teman juga. Nah, syaitan. Berarti kalau murid saya murid, antum belajar sama naudzubillah. Bal hasil ikhwan. Nah, dari kamar semalam untuk membahas tentang Syekh. Katanya juga muridnya Syekh. Walhasil ada kasusnya atau tidak tentang yang terakhir perkataan ini, tidak jauh. Ya tak? Karena kenapa ya? Iblis menghasilkan iblis. Tak? Orang soleh menghasilkan orang soleh, insya Allah. Sebagaimana ulama akan menghasilkan ulama, nabi akan menghasilkan nabi. Keumumannya. Ya tak? Nah, tidak ada mungkin iblis menghasilkan orang soleh. Ada tak? Tidak ada. Ada tak keturunan iblis soleh? Tidak ada. Syaitan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Makanya kita mengkata, selama kita berusaha memulai terus menjaga lisan, memuliakan Syekh Ubaid, malah dia sendiri yang menghinakan dirinya. Hei, coba melihat. Tenang-tenang sudah. Wah, hasil Syekh Yahya pun hafidahullah menyuruh ikhwan sibukkan yang talib ini. Tidak terkuasa lisan. Bukan berarti mauqif Syekh berubah. Sibuk. Bukan berarti mauqifnya para masyaikh sibuk. Nah, keluar dakwah ini. Kita bicara mau panggil Syekh Abdullah Amin al-Hajuri, tidak bisa beliau. Karena mau ke Perancis. Sementara Syaban mau ke Tanzania. Keliling. Padahal kita menginginkan beliau karena beliau termasuk yang banyak tahu tentang yaitu Damat kemarin, pertempuran. Kita kemudian juga senantiasa mendampingi Syekh kemana beliau pergi. Tapi karena mau ke Tanzania, ke Afrika, sebelumnya ke Perancis. Abdul Hamid Al-Haduri. Nah. Tapi ya itu, tidak bisa. Mungkin kesempatan yang akan datang. Hai, coba lihat. Nah, kita mudah lisan. Tapi karena kita dolim ya, kita ungkapkan yang kita lihat. Iyalah. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man dhulim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawl illa man dhulim. Allah tidak menyukai mengungkapkan apa nama terang-terang menyebutkan kejelekan kecuali yang terdolim. Oh, di sini syahidnya kata para pembesirin boleh mengungkapkan kejelekan seseorang apabila dia terdolim. Terang-terang tidak apa-apa. Ini gimana? Saya ayat itu begitu. Murid-muridnya pun demikian. Ah, Surat An-Nisa. Buka saja itu. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man dhulim. Hai. Begitu ya kan? Nah. Tenang-tenang lah. Makanya kita, saya tidak berbicara. Saya sudah berazam, saya tidak berbicara. Saya lalu membela diri. Begitu pun yang dilakukan oleh para masyarakat. Sekarang berbicara satu persatu. Nah. Karena ini baru berapa hari? Baru berapa hari? Coba ikan. Kalau hasil ini, tapi ya, saya lupa tadi apa yang saya sampaikan. Saya begitu. Ayat boleh, ya, menyebutkan kejelekan seseorang apabila terdolim. Bukan dia memulai. Nah, menyebutkan membela diri hal tersebut. Oleh karena itu semangat kamu jika kamu inginkan Islam yang sebenarnya supaya manusia selamat dari sana dan tangannya. Sehingga kamu menjadi muslim yang hakiki. Kita minta kepada Allah untuk menjaga kita dan menjaga dan menahan diri kita dan memberikan afiat dan memaafkan kita. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah itu jawad, dermawan dan mulia. Nah. Selesai kita dalam hadis tersebut, nanti insyaallah kita lanjutkan. Dapat dalilnya ayatnya? Mana ayatnya? Mana buku Al-Qur'an? Insyaallah kalau di dambat itu biasanya kalau ada ayat disebutkan langsung Syekh biasanya ambilkan tafsir tempat perkataan Syekh. Makanya di belakangnya ini kan musyidah. Di belakang sini maktabah itu. Ini bukan maktabah masjid ya, bukan maktabah khusus. Kalau maktabah khusus ini satu setengah yang masjid. Nah, nama tapi kenangan, sisa kenangan. Dan di belakang ini pun ini, tuh, dari sini tiang ini mungkin sampai tiang ini. Itu khusus maktabah. Nah, dan kan masjidnya luas ya. Tapi maktabah dari situ sampai sini. Nah, itu lemari itu. Jadi kalau biasanya kita kitab induk saja. Amalkan tafsir kita baca tafsirnya perkataan mungkin sih ayat begini disampaikan. Makanya di sana sering di dalam itu dulu kita sering merujuk selain apa namanya ada pertanyaan 148. Bukan. لا يحب الله الجهر بالسوء الا من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi. Nah, ya. Dan boleh kalau orang terzalimi dia menyebutkan terang-terangan perbuatan boleh. Apabila dia terlalu menyebut orang ini tidak apa-apa. Bukan ghibah. Di sini kecuali kan ini bukan ghibah. Naam, sujud dari membela diri iblisnya Yaman dan murid-muridnya. Ayo kita membela diri. Begitu ya. Nah, begitu pula apa yang dilakukan oleh Syekh Hafizullah dari awal fitnah itu. Beliau tidak memulai loh. Kalau antum menyaksikan, beliau tidak memulai. Untuk apa Syekh memulai keributan di markisnya? Nah, beliau mudirnya. Beliau dia mana? Tidak mau membuat kerusuhan apa ributnya. Nah, untuk apa Syekh membuat markis lagi, mengambil santri-santri sendiri dan dapat pindah ke tempat? Tak mungkin. Oh, di situ sudah. Nah, ya. Kalau orang mempelajari sejarah, insya Allah tidak akan mungkin tersesat, tidak akan mungkin ditipu. Sebagaimana Syiah Rafidhah menyesatkan banyak manusia itu kan dari sejarah, memutarbalikkan sejarah. Tapi kalau orang yang paham sejarah tidak akan mungkin. Begitu yang dikatakan oleh siapa namanya ketika membaca kitab Syiah. Dia banyaknya orang-orang yang mengikuti pemahaman Syiah di zaman sekarang itu para pemuda. Sekarang Syiah menyebar di banyak negeri, itu kebanyakan para pemuda dan pemudi. Salah satu bacaan yang kita baca perkataan ahli ilmu buku ketika membantah Syiah, itu kenapa? Karena mereka mengesankan bahwasanya Ali Sardal ini Ali lah yang pantas untuk khalifah. Tadzalimi Ali, Fatimah tadzalimi. Fatimah tadzalimi dan Aisyah. Umar Ali tadzalimi dengan Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Masih Muawiyah. Mereka mempelajari sejarah. Dan wajar kalau kamu ini para pemuda banyak itu kan mereka memiliki jiwa yang tinggi, semangatnya masih tinggi. Namun karena tidak paham sejarah, akhirnya begitu. Seperti itu ada salah seorang namanya Tahir Ad-Daraji, Ad-Daraji Ad-Daraji. Ini itu betul-betul dia celah. Siapa namanya? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Betul-betul dia katakan pezina Aisyah. Alhamdulillah. Dari Irak dia. Dia setiap pokoknya sebarkan. Akhirnya kan untuk apa akhirnya kan? Allah memberikan bala padanya karena dia sebarkan sana kemari bahwasanya Aisyah pezina. Masih hidup orang sekarang. Pemuda. Ternyata dia jadi apa namanya? Gay. Apa gay? Nah, bukan lagi homo lagi. Apa namanya? Bintang porno. Nah, jadi salah satu artis wallahualam. Begitu disebutkan karena bahasa Arab. Nah, kenapa? Akibat dia menuduh Aisyah bersina. Dan sahabat tercela. Akhirnya jadi itu. Na'udzubillah, terjerumus padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullahi alaihi. قوله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Yang ketiga adalah barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentaatkan Allah, tidak boleh bagi dia untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia keluarga yang paling dekat. Wadalilu qawlu ta'ala la tajidu qawman يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Yang ketiga adalah barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh kita berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia yang paling dekat hubungan kekerabatan dengannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka, saudara kandung maksudnya, atau asyirat atau kerabat mereka. Merekalah orang-orang yang Allah kokohkan, tuliskan di dalam hati mereka, dan Allah menguatkan keimanan mereka dengan roh dari Allah, dan Allah akan masukkan mereka dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal abadi di dalamnya. Allah meridha mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka adalah Hizbullah. Ketahuilah bahwa Hizbullah adalah orang berbahagia. Ini dalilnya untuk membantah itu politikus. Prinsipnya itu lah. Tidak ada teman yang sejati dan tidak ada musuh yang abadi. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Coba lihat. Seperti siapa namanya itu, berkoalisi dengan partai ini. Nah, anak buah itu. Nah, baik. Nah ini, kamu tidak akan mendapat berloyalitas, kasih sayang. Nah, politik itu bagian dari agama. Kalau sekedar jual beli, misalnya kita beli buku sama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita titip barang sama dia, ini tidak ada masalah. Kan dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul tidak mungkin berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak mungkin. Nah, ini bagaimana untuk masalah dakwah, untuk mencari suara masuk ke pemerintahan. Nah, pemerintahan itu adalah bagian dari agama. Nah, begitu. Ini walaupun bapaknya memusuhi Allah dan Rasulnya, tak boleh berlintas, berkasih sayang anak-anak mereka, saudara-saudara mereka. Kepada yang memiliki kedekatan saja tidak boleh, bagaimana yang tidak? Ini sangat. Nah, padahal mereka keluaran-keluaran dan paham bahasa Arab. Yang sangat mengherankan ini, apa namanya, PKB itu, NU. Mereka terang-terang mengatakan mereka al-sunnah wal-jamaah salafiyah. Pondok-pondoknya di Jawa itu mengatakan pondok al-sunnah wal-jamaah salafiyah. Nah, tapi itu bersatu dengan PDIP. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita. Baik. Maka ini poin yang ketiga. Apa namanya? Poin yang ketiga. Ya, poin singkat Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Poin yang ketiga. Bahwasanya siapa yang taat pada Rasul dan mentaatkan Allah, tidak boleh dia berlintas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa in ada anna muwahid wa anna muti'u li Rasulullah SAW in sahat hadhi da'wah sawfa tamna'uhu min ayuhibba man kana aduan lillahi wa man yushakillah wa yukhalif Allah wa yukhalif Rasul wa lakana qarau karibin law kana walidahu awaladahu in kana sadiqan fi da'wal iman lillahi wa bi Rasulih alaihi salatu wasalam. Nah, tidak boleh. Walaupun dia mengaku sebagai orang yang bertauhid, walaupun dia mengaku dia sebagai orang yang taat pada Rasul. Kalau benar memang pengakuannya itu, maka pasti akan terbukti bahwasanya dirinya akan menghalangi diri, hatinya akan menghalangi dia untuk mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan orang-orang yang membangkang kepada Allah dan menyelisih Allah dan menyelisih Rasul. Nah, walaupun itu adalah orang tuanya, anaknya, jika dia benar dalam pengakuan beriman kepada Allah Rasulnya, maka akan dihalangkan tersebut. Nah, tanya. Maka di sini min hadhihi nuqtah, kata Syekh, dari poin ini wajib bagi kita untuk benar-benar teliti dan memahami hakikat yang sebenarnya. Lailaa la ta'ajjalu ba'du syabab, supaya seseorang supaya sebagian pemuda tidak terburu-buru. Apa itu perkataan Allah, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapat di suatu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya untuk memusuhi dan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Bahwasanya jangan terburu-buru para sebagian para pemuda untuk mengkafirkan, karena orang kafir itu terbagi menjadi dua, kata Syekh. Orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang dikatakan mereka kafir harbi. Kafir harbi, maksudnya kafir harbi itu yaitu hubungan kita dengan mereka itu adalah pertempuran, peperangan. Itulah hubungan kita. Dan tidak ada hubungan antara kaum muslimin dan mereka kecuali itu, pertempuran. Tidak ada solusi terbaiknya kecuali peperangan. Maka orang-orang ini wajib untuk diperangi dan tidak boleh untuk berloyalitas kepada mereka. Nah, sebagaimana Allah berfirman, tidak boleh berloyalitas kepada mereka, bahkan balla tajusu mujamalatuhum, mujamalatuhum wa mudaratuhum, bahkan tidak boleh untuk kita mujamalah, yaitu berbasa-basi. Kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan Yahud dan Nasara wali-wali, sebagai penolong satu dengan yang lainnya. Dan barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, dan barang siapa di antara kalian wahai kaum mukminin yang berloyalitas kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Nah, coba ini, Allah melarang kita untuk berloyalitas kepada Yahud dan Nasara, untuk kepentingan agama. Kira-kira orang berkoalisi itu untuk kepentingan dunia apa agama? Saya tidak menyangka kalau PKB, PKS, apa lagi partai-partai Islam, P3, masya Allah, apa lagi? Hah? Apa itu PBB? Itu memang basisnya Islam, agama. Coba lihat, mereka berkoalisi. Sama namanya PDIP, Nasionalis Sekuler Murni. Luar biasa itu. Nah, sekuler Islam dah, dah. Begitu. Luar biasa. Tak boleh, haram. Makanya kita pun hati-hati. Baik, yang kemudian yang kedua, wa hunaka kafirun ghairu harbi dhimmi, yaitu maksudnya dhimmi, kafir harbi, bukan kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir yang kedua ini adalah tidak boleh untuk membunuhnya. Nah, tidak boleh untuk memeranginya. Boleh bermuamalah kepada mereka dalam perkara muamalah duniawiyah. Kita membeli, menjual dari mereka dan kita membeli. Kita meminjam dari mereka, kita memberikan pinjaman. Kita bermuamalah kepada mereka muamalah duniawiyah. Kita membeli dari mereka senjata, kita menjual bagi mereka. Kita menjual kepada mereka apa yang ada di sisi kita dari perdagangan. Selama, kata Syekh, ta'lama annahum ghairu muharibina lana. Selama mereka tidak menambahkan pertempuran, peperangan kepada kita. Itu. Sekarang, apa namanya? Ya, orang-orang berkoalisi itu. Ini kita, kenapa kita sebutkan itu? Karena memang semua mengatasnamakan Islam masalahnya. Sementara Islam bukan begitu ajarannya. Iya tak? Pernah nggak Rasulullah SAW berkoalisi atau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak usah tahu, kita lihat juga bagaimana para salaf. Siapa namanya itu? Imam Ahmad rahimahullah berkoalisi dengan orang kafir. Nah, bahkan yang kalau kita mau ada salafnya itu sebenarnya, bahwa tidak boleh berkoalisi. Coba lihat itu siapa namanya? Kisahnya Ka'ab bin Malik. Ketika beliau diboikot, tidak ada suara yang mendukung beliau. Kenapa? Karena diboikot dari atas langit, dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat mematuhinya. Beliau tidak sempat, bahkan Mekah itu tiga orang, bahkan istrinya pun suruh boikot. Ketika keadaan begitu, datanglah surat dari mana? Kafir. Ngajak apa itu sebenarnya? Koalisi itu namanya. Coba lihat. Karena kenapa? Karena suaranya tidak terdengar nih. Pendukungnya sedikit. Namanya koalisi itu kan tujuannya apa ya? Cari pendukung kan? Tapi Ka'ab bin Malik ini merupakan ujian yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak boleh, maka hari ini pula. Intinya koalisi itu untuk cari pendukung, pembela, pembantu yang bisa menguatkan dia di dalam sistem yang mereka sedang mengejarnya. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya berkoalisi perbuatan keharaman, bahkan ahli ini mengatakan sebagian bisa sampai kepada kabair. Kabir menurut kabair. Nah, koalisi itu kabir menurut kabair. Subhanallah, ngeri kan? Nah, maka kita pun semangat mempelajari ilmu ini, menjelaskan. Baik. Faman wa min bainana wa bainahum wa min bainina wa bainahum al-hudna fi ayyam al-hudna yu'amiluna hadha al-mu'amala. Walakin alladhi yajibu an yafhamahu at-tullabu farqun bainal muamalati wal muwalah. Akan tapi wajib untuk dipahami oleh para tulab kita semua nih, faedah berikutnya, perbedaan antara muamalah dengan muwalah. Muamalah adalah kecintaan hati yang mana tidak boleh bagimu kecintaan hati yang kamu tidak boleh untuk mencintai orang kafir bagaimanapun keadaan mereka. Haram mencintai mereka, haram berkasih sayang dengan mereka, haram menolong mereka. Subhanallah. Nah, akan tetapi jika dia bukan kafir harbi, jika dia bukan kafir harbi, maka tidak haram bagi kita untuk bermuamalah dengan mereka. Pemudaratuhum, pemudaratuhum itu apa ya? Bermasyarakat. Mudara itu kita pergi ke dia, dia pergi ke kita. Apa namanya itu? Nah, wamujamalatuhum dan bermujamalah. Mujamalah itu apa ya? Bermasyarakat dengan baik pada mereka, begitulah. Kita mengapa? Mujamalatuhum itu misalnya kita punya makanan kita kasih ke dia, kelebihan misalnya. Atau lagi sakit datang jenguk. Sambil nasihati, berdakwah. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya kepada Yahudi datang pada itu diajak masuk Islam. Baik. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, dan apabila kita merasakan bahwasanya sebagian orang-orang kafir berada pada hukum harbiin, hukumnya hukum harbiin, namun bukan mereka pada hakikat sebenarnya asalnya harbi, tapi kita merasakan mereka masuk kepada hukum harbi. Apa maksudnya itu? Sini akan jelaskan oleh Syekh. Apabila kita merasakan bahwasanya sebagian orang kafir berada pada hukum harbi, namun dia pada asalnya bukan harbi, bukan yang menampakkan pertempuran secara terang-terangan, tapi hukumnya pada hukum harbi. Kita beri contoh ya, saya beri contoh yang lain. Orang menyusui dan orang hamil itu dijelaskan oleh para ulama Ibn Abbas dan lainnya, itu dimasuk pada hukum orang sakit. Walaupun konteks yang mereka diberikan untuk tidak puasa. Ya. Tapi pada asalnya secara hakikatnya mereka bukan orang sakit, tapi di mulhaq disamakan dengan orang sakit. Begitulah maksudnya. Itu ini sama ini. Ya, maksudnya ini pendekatan pemahaman yang lain. Sebagai penggambaran pendekatan pemahaman, penggambaran yang lain. Ya kan, orang menyusui kan dah sakit. Orang yang hamil kan dah sakit. Tapi di mulhaq dihukumi seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Apabila kali di antara kalian sakit atau melakukan safar. Nah, Ibn Abbas mengusulkan orang hamil dan menyusui itu bagian dari orang sakit. Dan di mana di mereka di mulhaq diidentikan dengan orang sakit? Ya, karena orang menyusui. Itu kalau dia menyusui kemudian puasa, dia akan merasakan sakit, capek, lelah dan mesti. Iya dong. Nah, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan suplemen, bahkan kemudian menyusui, lemas itu. Begitu pula orang hamil. Nah, sehingga dianggap sebagai orang sakit. Baik-baik, begitu. Nah, begini kata Syekh, apabila kita merasakan bahwa sebagian orang kafir berada pada hukum harbi, namun secara asal dia bukan harbi, akan tetapi dia pada hukum harbi, ya, maka لأنه ظهير للكافر الحرب الذي بيننا وبين الحرب ظهير له ومعين له إن كنا قادرين على محاربته حاربناه وإلا نأخذ بالاستعداد. Bagaimana maksudnya hukum harbi ini? Berada pada hukum harbi, yaitu dia menolong orang-orang kafir harbi yang sedang memerangi kaum muslimin. Nah, begitu. Misalnya nih, orang-orang kafir di Indonesia kan tidak harbi, tapi mereka membantu orang-orang yang memerangi kaum muslimin Indonesia seperti Amerika misalnya, kan? Membantu untuk. Kalau memang nampak jelas bukti dan saksi kuat menyebutkan hal tersebut, maka itu benar. Gitu. Maka karena Syekh dia menampakkan kepada apa namanya bantuannya kepada kafir harbi yang antara kita dengan mereka ada pertempuran, bahirun lahu, jelas padanya, wa mu'inan lahu, dan dia menolong baginya. Maka kata Syekh, jika kita mampu untuk memerangi dia, perangi dia. Kalau tidak, kita mempersiapkan persenjataan. Wa'aibu lahum. Nah. Amma kaununa an nudkhila ma'hum fil harb, adapun kita menganggap dia masuk dalam barisan orang-orang yang perlu diperangi, lah. Di sinilah kesalahannya laskar jihad. Paham ya? Nah, sekarang kesalahan salah satunya itu yang di Jawa dulu mau dibunuh dan sudah ada yang hilang. Aduh, nggak apa-apalah. Kuat dengan ilmu, pada dengan ilmu lah yang bisa mengetahui kita ini kebenaran, ini kesesatan, ini salah, ini benar. Nah, baik. Saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.